بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وافى وبعد. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dijaga, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah menjalani beragam aktivitas dalam konteks berkehidupan di muka bumi ini. Telah mengantarkan pula kita selain ke beragam tempat, juga perjalanan waktu yang tak terasa terkadang telah melampaui bulan ke bulan, tahun ke tahun. Bahkan uniknya, tak terasa pula bahwa saat kita beraktivitas kini, waktu tahunan dalam penanggalan Hijriah telah berganti. Ya, sekarang telah kita masuki tahun 1444 Hijrah. Tepatnya kita berada di bulan Al-Muharram, bulan pertama yang mengawali penanggalan Hijriah. Ada hal yang sangat penting barangkali untuk kita semua sadari, bahwa penetapan tahun Hijriah itu bukan sekedar memberikan kesan perubahan tanggal, menunjukkan waktu-waktu yang ditetapkan dalam sistem penanggalan Islami, khususnya di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atas usulan salah satunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih daripada itu, penetapan momentum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan, yang berkemajuan, seakan memberi kesan kepada kita bahwa setiap kita melangkah, kapanpun itu, dimanapun itu, umat Islam itu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, kurikulum kehidupan yang didesain sempurna, mesti memberikan warna-warna kehidupan yang mencerahkan, bersumbangsih dalam segala hal yang positif, merubah sesuatu yang tertinggal menjadi berkemajuan, merubah sesuatu yang cenderung redup, gelap, menjadi sesuatu yang terang dan mencerahkan, merubah suasana yang sulit menjadi lapang. Itulah ciri khas Muslim dengan membawa tuntunan Islami. Karena itu, perjalanan setiap Muslim ke berbagai tempat seringkali disebut dengan fatah. Fathu Makkah, Fathul Andalus. Selalu menggunakan kata fathu, fathu, fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Iza ja'a nasrullahi wal fatah. Fatah itu bukan penaklukan. Fatah itu bukan ekspansi. Tapi fatah lebih kepada membuka segala ruang-ruang kebaikan. Membuka segala jenis kemuliaan yang mungkin didapatkan. Karena itu Allah memiliki nama Al-Fatah, yang membuka segala ruang kemuliaan, yang membuka segala yang sulit menjadi ringan dan mudah, serta membuka segala peluang-peluang yang terbaik untuk hamba-hambanya. Hijrah juga dipahami dalam hadis Nabi SAW adalah meninggalkan segala yang kurang baik menuju kepada setiap yang mulia, meninggalkan yang salah, yang terlarang, menuju yang soleh, yang dianjurkan. Wal hijratu, dan hijrah itu esensinya ialah berpindah. Man hajara amman nahallahu anhu. Bagi siapapun yang mampu berpindah dari keadaan yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, kepada segala hal yang direstui oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka segala yang dilarang itu singkatnya disebut dengan muharram. Bertutur yang tidak baik itu dilarang, muharram. Mendengar yang tidak elok itu dilarang, muharram. Berzina, korupsi, menipu, membunuh, merampok, membuat hoax, menghadirkan segala bentuk tindakan kontraproduktif yang negatif, itu dilarang. Itu adalah haram. Hukumnya haram. Jika kita ingin menjadikan semua itu sebagai landasan dan waktu serta momentum untuk memulai meninggalkan segala yang dilarang itu, maka rumus cepatnya tambahkan alif lam di depan kata muharram sehingga katanya berubah menjadi al-muharram. Bulan pertama di tahun Hijriah diberi nama dengan Al-Muharram, bukan sekedar ingin menunjuk waktu yang telah berubah, berganti bulannya, berganti tahunnya. Tidak. Esensinya, ini ingin memberikan pelajaran yang dalam kepada kita semua. Jika kita ingin berhijrah menuju sifat-sifat yang mulia, yang direstui oleh Allah dan Rasulnya, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang Allah dan Rasulnya larang. Maka dengan itu akan terbuka semua peluang-peluang kebaikan yang mampu dilakukan oleh seluruh bagian tubuh kita. Selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijrah. Semoga dengan itu mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dan mengantarkan kita pada kesolehan yang paripurna. Itulah esensi hijrah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.